بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya dari kitab Tasrih Wa'izzi sekarang pelajaran yang berikutnya Faslun Fil Mahmuzi pasal tentang Mahmuz ya. Jenis kata terkait dengan huruf penyusunnya, huruf pokok yang menyusun kata-kata tersebut ya. Salah satunya adalah Mahmuz, yakni pada kata tersebut ya, salah satu dari huruf yang pokok, baik pada fa kalimah ataupun ain kalimah ataupun lam kalimah, itu berupa huruf hamzah ya, berupa huruf hamzah. Dan huruf hamzah ini termasuk huruf yang sahih, bukan huruf illah. Jadi hamzah berbeda dengan alif. Kalau alif sebagaimana wawu dan ya, ini termasuk huruf-huruf illah. Adapun hamzah ini termasuk huruf yang sahih. Sehingga kata-kata atau fi'il-fi'il yang termasuk mahmuz yang ada huruf hamzah pada kata-kata tersebut, ini masuk pada jenis kata atau jenis fi'il yang sahih ya. Dan kenapa di sini hamzah atau mahmud ini dibahas secara khusus ya, ada huruf sahih hamzah ini, karena pada beberapa perubahan dari mahmud ini ya, perubahan-perubahan bentuknya nanti ada perubahan yang terjadi terkait dengan huruf hamzah tersebut. Ya, nanti bisa dilihat pada penjelasannya. Perhatikan huruf hamzah yang ada pada kata-kata tersebut. Oke. Sebelum dibahas di sini, terkait dengan mahmud ini, yakni huruf hamzah yang ada pada kata tersebut, ya, bagian nanti huruf hamzah itu ada pada fa kalimah ya, ada pada fa kalimah, yakni pada huruf yang pertama. Sehingga hamzah yang ada pada fa kalimah nanti disebut dengan mahmuz fa ya, al-mahmuzul fa'i ya, mahmuz fa, yakni huruf hamzah itu berada pada fa kalimah, pada huruf yang pertama. Kemudian ketika hamzah itu berada pada ain kalimah ya, maka yang demikian disebut dengan mahmuz ain, disebut dengan letaknya berada pada ain kalimah, maka disebut dengan mahmuz ain. Kemudian ketika hamzah itu nanti berada pada lam kalimah, pada huruf akhir atau lam kalimah, maka disebut dengan mahmuz lam ya, disebut dengan mahmuz lam. Jadi ada tiga macam mahmuz sesuai dengan letak huruf hamzah tersebut ya, yakni mahmuz fa, ya, hamzah pada fa kalimat, kemudian mahmud ain, hamzah pada ain kalimat, dan mahmud lam, hamzah pada lam kalimat. Ya, tinggal nanti disesuaikan dari contoh-contoh yang ada. Ya, perhatikan letak hamzah di situ, maka ini termasuk atau bisa dimasukkan pada jenis mahmud tersebut. Karena di sini tidak dibahas secara jelas jenis-jenis dari mahmud tersebut, tetapi dari contoh-contoh yang ada itu akan ditunjukkan. Ya, nanti ada yang mahmud fa, ada yang mahmud ain, dan juga ada yang mahmud lam. Ya. Penjelasan yang disebutkan di sini, faslun fil mahmudi, pasal atau pasal tentang mahmud. Hukmul mahmudi fi tasarifi fi'lihi ka hukmi sahihi. Hukum mahmud pada perubahan-perubahan fi'ilnya itu seperti hukum sahih, seperti hukum yang berlaku pada fi'il atau pada kata yang sahih, yang huruf penyusunnya, huruf pokok yang menyusun kata tersebut adalah huruf-huruf sahih, tidak ada huruf illah. Jadi hukum mahmud secara umum ini sama dengan hukum sahih. Ya, seperti misalnya kataba atau dakhala ataupun yang semisalnya, seperti itu. Ya, secara umum demikian, sama. Kenapa demikian? Li'anna al-hamzata harfun sahihun. Karena hamzah itu adalah huruf yang sahih. Di hamzah huruf yang sahih. Lakinnaha qad tuhaffahu. Akan tetapi hamzah huruf yang sahih tersebut terkadang itu diringankan. Ya. Terkadang hamzah itu diringankan. Benar, hamzah itu huruf yang sahih, tetapi terkadang hamzah itu diringankan. Ya. Maksudnya bagaimana diringankan? Ya mungkin bisa berubah menjadi huruf illah, berubah dari huruf sahih hamzah, berubah menjadi huruf illah, berubah menjadi alif atau wawu atau ya, atau hamzah itu dihilangkan. Nah, ini maksud dari tukhaffaf, diringankan. Ya. Iza waqa'at ghairal awwali, jika hamzah tersebut terletak selain di awal, ya, ghairu awal, jadi selain di awal, di awal kata. Jadi perubahan atau keringanan yang terjadi pada hamzah tersebut ketika hamzah itu terletak di tengah atau di akhir, tidak pada awal kata. Ini. Kenapa? Li'annaha harfun syadidun. Karena hamzah ini adalah huruf yang kuat, min aqsal halqi, dari ujung halq, tenggorokan. Yeah. Ini. Yeah. Lebih jelasnya tentunya tentang hamzah bisa dipelajari dalam makhraj huruf, ya. Mungkin dalam pembahasan ilmu tajwid atau tahsin Al-Qur'an, ya, di sana tentang huruf hamzah, tentang huruf hamzah nanti bisa dipelajari apa makhrajnya dari mana, bisa diketahui kemudian sifat-sifat huruf itu bagaimana, itu lebih jauh, lebih tinggi, bisa dipelajari di sana. Ya, jadi ini disebutkan secara umum bahwasanya hamzah ini huruf yang syadid, yang kuat, yang berasal dari aqsal halq. Ya. Kemudian sebagai contoh, fataqulu, kau katakan misalnya sebagai contoh, ya, amala ya'mulu, ya, amala ya'mulu. Ini ka nasara yamsuru. Jadi fi'il amala ya'mulu, perhatikan hamzah ada pada fa kalimat, berarti ini termasuk hamzah fa, mahmud fa. Nah, amala ya'mulu ini seperti pada fi'il nasara yamsuru. Maksudnya apa? Satu bab, satu jenis dengan fi'il nasara yamsuru. Ya. Kalau dilihat ada tasrif, ya, amsilah tasrifiyah, ya, halaman ketiga, halaman awal. Bab yang pertama dari sulati mujarrad, ya, wazannya fa'ala yaf'ulu, dan contohnya nasara yansuru. Ya, kemudian yang paling bawah dari bab awal tersebut adalah mahmud fa', yakni contohnya amala yakmulu. Jadi maksudnya adalah dia satu bab, satu kelompok dengan nasara yansuru. Sehingga nanti dalam perubahan berikutnya ini seperti pada nasara yansuru tersebut. Ini ya, amala yakmulu sama dengan nasara yansuru. Ya. Wal amru, kemudian bentuk amarnya, ya, dari amala yakmulu, bentuk fil amarnya menjadi umul. Ya, perhatikan di sini, amarnya menjadi umul. Ya, kalau dilihat pada nasara yang suruh, bentuk fil amr akan menjadi unsur. Ya, unsur. Ya, jadi dari fi'il mudhari' yang suruh dibentuk amr dengan menghilangkan huruf mudhara'ah dan mensukun akhirnya menjadi unsur. Sekarang kalau ya'mulu dari mudhari' ya'mulu dibentuk amr dengan menghilangkan huruf mudhara'ah kemudian akhirnya disukun, akan didapati apa? Hasil asalnya akan menjadi u'mul. Ya, dari ya'mulu huruf mudhara'ah dihilangkan, ya, kemudian awalnya hamzah yang sukun, u'mul, awalnya kan hamzah sukun, kemudian ditambahkan hamzah wasl di awal, dan harakatnya dhammah, ya, karena ain tadi dhammah, ain tadi dhammah, maka fi'il amr hasil asalnya menjadi u'mul. Ya, u'mul. Lalu hamzah yang kedua pada u'mul ini diringankan. Tadi ya, tukhaffaf, diringankan, takhfif. Menjadi apa? Hamzah itu diubah menjadi wawu, menjadi huruf illah. Dari u'mul menjadi umul. Ini maksud dari tadi tukhaffaf, diringankan. Ya, biqalbil hamzati wawan, dengan mengubah hamzah menjadi wawu. Ya, asalnya u'mul menjadi umul. Ini terjadi pada fi'il amrnya. Baik. Kenapa demikian? Kenapa hamzah itu diubah menjadi wawu? Disilatkan di sini al-asalnya li'annal hamzataini, karena dua hamzah itu idza taqata fi kalimatin wahidatin, jika keduanya bertemu dalam satu kata, dua hamzah bertemu dalam satu kata, wa tsaniyatuhuma sakinatun, dan hamzah yang kedua itu sukun, ya, dua hamzah bertemu dalam satu kata kemudian hamzah yang kedua sukun, ya, wajib qalbuha bijinsi harakati ma qablaha, maka wajib mengubah hamzah yang kedua tersebut, hamzah yang sukun yang kedua itu, dengan jenis yang sama dengan harokat huruf sebelumnya. Ya. Hamzah yang kedua yang sukun ini wajib diubah dengan huruf yang sejenis dengan harokat huruf sebelumnya. Maksudnya apa? Kalau harokat sebelumnya fathah, maka hamzah diubah menjadi alif. Itu yang sejenis. Alif sejenis dengan fathah, atau fathah sejenis dengan alif. Kalau sebelumnya itu berharokat dhammah, maka hamzah diubah menjadi wawu. Karena dhammah itu sejenis dengan wawu. Dan kalau sebelumnya kasrah, maka hamzah diubah menjadi ya. Karena kasrah itu sejenis dengan ya. Ini. Contoh di sini disebutkan ka amana wa umina wa imanin. Ya. Dari contoh-contoh ini tentang perubahan hamzahnya. Ya, jadi asalnya dari mujarabnya anna, kemudian dibentuk mengikuti wazan akala. Ya. Dari anna diawali dengan hamzah, ya, mahmud fa, kemudian dibentuk mengikuti wazan akala, maka akan menjadi, hasilnya akan menjadi akmana. Ya, hasil apanya ya. Dari anna dibentuk mengikuti wazan akala akan menjadi akmana. Nah, di situ dua hamzah bertemu. Akmana. Hamzah pertama, hamzah kedua, dan hamzah kedua sukun. Maka apa tadi hukumnya, faedahnya apa? Hamzah yang kedua sukun, dia wajib diganti dengan huruf yang sejenis dengan harakat sebelumnya. Harakat sebelumnya fathah, maka hamzah ini wajib diganti dengan alif. Sehingga dari akmana menjadi amana. Nah, dan dalam penulisan untuk alif dulu, hamzah fathah diikuti alif, dalam penulisan ditulis dengan tanda mat. Ya. Seperti yang tertulis dalam kitab ini, ya, itu tanda mat, tanda panjang, ya, menunjukkan hamzah fathah kemudian diikuti alif, sehingga dibaca panjang. Amana. Contoh yang berikutnya, umina. Nah, ini bentuk masyhurnya dari akala, masyhurnya ufila, dari akmana dibuat bentuk yang masyhur menjadi ufmina. Ufmina. Nah, maka dua hamzah bertemu, kemudian ya, hamzah yang kedua ditulis dengan wawu, tetapi itu tetap hamzah yang dalam penulisan ya. Yang jelas ini dua hamzah bertemu. Kemudian hamzah yang kedua itu sukun, ya, maka sesuai dengan kaidahnya, hamzah yang sukun atau hamzah yang kedua tadi, dia wajib diganti dengan huruf yang sejenis dengan harakat sebelumnya. Umina. Harakat sebelumnya adalah dhammah, maka hamzah ini diubah, diganti menjadi dhammah. Menjadi wawu. Karena yang sesuai dengan dhammah adalah wawu, maka hamzah diubah menjadi wawu. Sehingga dari umina menjadi umina. Ya. Kemudian contoh yang berikutnya, imanun. Ini bentuk masdar dari af'ala. Masdarnya adalah if'alun. Dari amana dibentuk masdar, hasil afalnya akan menjadi imanun. Hasil afalnya imanun. Nah, di situ dua hamzah bertemu. Hamzah yang kedua sukun, ya. Hamzah yang kedua sukun, maka hamzah yang kedua ini wajib diganti dengan huruf yang sejenis dengan harakat sebelumnya. Harakat sebelumnya adalah kasrah, imanun. Hamzah yang pertama berharakat kasrah, maka hamzah yang kedua wajib diganti dengan ya, ya, karena yang sesuai dengan kasrah adalah ya. Sehingga berubah asalnya imanun menjadi imanun. Ini kaidah tentang bertemunya dua hamzah dalam satu kata apabila hamzah yang kedua itu sukun, seperti ini ya. Sehingga tadi kembali ke fi'il amr dari amala ya'mulu menjadi umul. Asalnya umul menjadi umul. Jadi hamzah yang kedua berubah menjadi wawu. Kemudian tentang fi'il amr umul atau yang semisalnya, di sini ada keterangan tambahan. Fa'in kanatil ula hamzah tawaklin, jika yang pertama itu adalah hamzah waqaf, ya, hamzah yang pertama itu adalah hamzah waqaf, ya, pada pada umul tadi fil amr dari amalan ya'mulu, ta'udhu tsaniyatu hamzatan, maka hamzah yang kedua itu kembali menjadi hamzah indal wakli ketika wasal, ketika bersambung dengan kata sebelumnya. Izan fataha ma qablaha, jika huruf sebelumnya itu berharakat fathah. Ya. Jadi tadi fi'il amr umul ini kalau diucapkan di awal kalimat, ya, dibaca seperti ini umul, tetapi ketika itu bersambung dengan kata sebelumnya dan huruf sebelumnya itu fathah, maka hamzah yang kedua dari umul tadi kembali ke hamzah lagi. Jadi dari umul menjadi umul, kemudian ketika wasal ada kata yang mendahului dan bersambung, maka yang tadi wawu, hamzah yang tadi berubah menjadi wawu, dia kembali menjadi hamzah lagi. Kenapa? Karena hamzah yang awal ini wasal, sehingga dia tidak dibaca, ya, sehingga menjadi wa-mul. Nah, di situ dicontohkan nahwu, contohnya wa-mul. Nah, jadi hamzah yang asli kembali ke tempatnya, kemudian hamzah wasal ini tidak dibaca, tidak diucapkan. Bahkan di sini tidak tertulis pada wa-mul. Jadi yang tertulis pada wa'mul ini adalah hamzah yang asli pada fa' kalimat, bukan hamzah tambahan pada fi'il amr. Ya, ini. Jadi kalau diucapkan di awal dibaca umul, adapun ketika wasal, ketika bersambung dan sebelumnya fathah, maka kembali ke asalnya hamzah menjadi wa'mul. Kemudian masih dalam nasara yang suruh, di sana ada beberapa fi'il. Di sini disebutkan pada fi'il amrnya, ya. Ini pada fi'il amr. Wa hudifatil hamzah, dan hamzah itu dihilangkan pada beberapa kata sebagai berikut, yakni pada fi'il amr, ya, khud wa kul wa mur ala ghairil qiyasi, yakni tanpa qiyas. Ini tidak bisa dikiaskan. Ini kenapa? Likatrati isti'mali, karena banyak penggunaan. Jadi yang ini, tiga kata ini, tiga fi'il amr ini bentuknya seperti ini, khud, kul, mur, dengan menghilangkan hamzah, ini sifatnya sama'i. Karena banyak dijumpai seperti ini, orang-orang menggunakan bentuk amar seperti itu, dari tiga kata ini, sehingga yang digunakan yaitu. Adapun selain dari tiga ini, maka kembali ke qiyas, seperti tadi, amala yahmulu umul. Adapun tiga kata ini, ini menghilangkan hamzah. Jadi tiga kata ini sama, masih dalam bab nasara yang suruh, satu wazin, satu kelompok, satu bab dengan nasara yang suruh dengan amala ya'mulu. Akhoza ya'fuzu, sama. Akhoza ya'fuzu, kemudian akala ya'kulu, kemudian amara ya'muru. Sama wazannya, atau sama bab, sama kelompoknya, kelompoknya dengan amala ya'mulu, dengan nasara yang suruh, wazannya fa'ala ya'ulu. Tetapi untuk fi'il amrnya ini berbeda pada tiga fi'il ini, yakni dengan menghilangkan hamzah. Asalnya akhadha ya'khudhu, ya, mestinya menjadi apa? Ufud, ya, kalau sesuai wazan atau kiasnya atau contohnya tadi, umul, ya, mestinya ufud, kemudian ukun, ya, kemudian umur atau umur, ya, seperti itu. Tetapi kemudian apa? Hamzahnya dihilangkan, ya, sehingga menjadi ufud, kul, dan mur. Dari fi'il mudhara diubah fi'il amr menghilangkan huruf mudhara'. Kemudian menghilangkan hamzah. Jadi tidak perlu ditambahkan hamzah wasal. Ini untuk meluruskan ya. Jadi pembentukan fi'il amr ini dari fi'il mudhara', dari ta'khudhu atau ya'khudhu, ya'khulu, ya'muru. Kalau untuk mukhatab ya ta'khudhu, ta'khulu, ta'muru, kemudian diubah menjadi fi'il amr dengan menghilangkan huruf mudhara'ah, kemudian sesudah itu langsung dihilangkan hamzahnya, sehingga dari ta'khudhu menjadi khud, dari ta'khulu menjadi kul, dari ta'muru menjadi mur. Jadi menghilangkan hamzah. Ini yang banyak digunakan seperti ini. Dan ini kekhususan untuk tiga fi'il ini, tidak disiaskan pada yang lain. Kalau yang lain nanti siasnya pada yang amalaya mul umul yang tadi. Ya. Waqad yaji'u mur 'alal 'adli 'inda waqli. Dan terkadang untuk fi'il amr mur ini terkadang datang pada bentuk asalnya indal wasli, ketika wasal, ketika bersambung. Ya, ingat di sini indal wasli, ketika bersambung, ketika wasal. Ini kembali ke asalnya. Adapun ketika tidak bersambung, maka bentuk amrnya seperti tadi adalah mur. Kaqaulihi ta'ala, misalkan dalam ucapan Allah Ta'ala, wa mur ahlaka bis-shalah. Wa mur. Ini hamzahnya kembali ada, muncul, tidak hilang. Jadi fi'il amrnya adalah wa'mur atau u'mur. Bukan mur, tapi ada hamzahnya. Aindal wasli, ketika wasal. Ini bersambung dengan wawu, wa'mur. Ini. Adapun kalau khul dan kul, tetap khul dan kul. Dia wasal atau dia tidak wasal, dia bersambung ataukah tidak bersambung, tetap bentuk amal, bentuk amarnya adalah khul dan kul. Ini pada fa'ala yaf'ul, ini mahmul fa'. Kemudian yang berikutnya, wa azara ya'ziru. Ya. Atau sebelumnya, amala ya'muru. Berangan-angan ya. Artinya, gitu. Kalau tadi akhadha mengambil, kemudian akala makan, amara memerintahkan. Itu di antara maknanya yang sering digunakan. Kemudian yang berikutnya, wa azara ya'ziru. Di sini disebutkan artinya di bawah, azara awana, membantu, menolong. Kemudian wa hana'a yahdi'u. Hana'a yahdi'u, aman atau nyaman, tenang. Hana'a yahdi'u. Kalau diperhatikan, ini azara hamzah di fa' kalimah, berarti ini mahmud fa'. Kemudian hana'a yahmi'u hamzah pada lam kalimah, berarti ini mahmud lam. Ya. Sama-sama mahmud, tetapi hanya berbeda letak hamzahnya. Nah, kedua fi'il ini, azara ya'ziru dan hana'a yahmi'u, ka'baraba yabribu. Ini seperti pada fi'il baraba yabribu. Yakni satu kelompok, satu bab, satu wazan dengan fi'il daraba yaqribu. Wazannya fa'ala yaf'ilu. Yeah. Wal amru iza. Yeah. Kemudian bentuk amrnya menjadi iza. Dari azara ya'ziru, yeah, mudhara'nya ya'ziru, yeah, itu bentuk amr, yeah, ta'ziru dari muhafaz ta'ziru, kemudian dihilangkan huruf mudhara'ah, ya, kemudian ditambahkan hamzah wasal di awal menjadi izir. Ya. ya, menjadi ikzir. Lalu hamzah yang kedua, karena dia sukun dan sebelumnya kasrah, hamzah yang kedua ini diubah menjadi ya, ya, menjadi izir. Wallahu a'lam, maksudnya ini izir bukan izir. Wallahu a'lam. Karena harakat ain itu kasrahnya. Yang jelas hamzahnya itu diubah menjadi ya karena sebelumnya kasrah. Asalnya izir berubah menjadi izir. Adapun yang hiu ini tetap dengan hamzah karena tidak bertemu dua hamzah. Yang hiu diubah amr menjadi ihmu. Ya tetap. Karena hamzah wasal yang awal tambahan pada bentuk amr dengan hamzah pada lam kalimah ini terpisah, tidak bertemu. Jadi bertemu itu maksudnya berurutan. Ya, kalau terpisah beberapa huruf, maka dia dikatakan tidak bertemu. Sehingga tetap hamzahnya seperti asalnya. Ihmi, tidak ada perubahan. Yang ada perubahan tadi ketika dua hamzah bertemu, dari izar atau izir menjadi izir. Kemudian yang berikutnya, wa ajuba ya'jubu fi'il ini, ajuba ya'jubu hamzah pada fa kalimah atau mahmud fa, kemudian an kalimah domah, ka karuma yakrumu, ini seperti pada fi'il karuma yakrumu, jadi satu bar, satu kelompok dengan karuma yakrumu, wazannya fa'ula yaf'ulu, wazan yang kelima. Kalau Umar ada yakribu tadi wazan atau bab yang kedua, kalau karuma yakrumu ini bab yang kelima dari sulati mujarrad. Kemudian ajiba yajibu ini wal amru, bentuk amrnya adalah udub. Dari yajibu mudaratnya yajibu, ketika dibentuk amr menghilangkan huruf mudara'ah akan menjadi uqtub. Ya, asalnya ya menjadi uqtub. Hamzah yang kedua sukun, kemudian sebelumnya dhammah, maka hamzah diubah menjadi waw. Ya, menjadi uqtub. Jadi faedah seperti tadi ya, bertemu dua hamzah dalam satu kata tadi. Baik. Kemudian fi'il yang berikutnya pada bab yang lain dari sulati mujarrad, yakni sa'ala yas'alu, hamzah pada ain kalimah atau mahmud ain, sa'ala yas'alu ini ka mana'a yamna'u, seperti pada fi'il mana'a yamna'u. Tab mana'a yamna'u wazannya fa'ala yas'alu, tab yang ketiga dari sulati mujarrad. Ya, wal amru, kemudian bentuk amrnya is'al. Ya, bentuk amrnya is'al. Dari yas'alu dibentuk amr sesuai kaidahnya menjadi is'al. Terkait dengan hamzah di sini tidak ada perubahan pada bentuk amr ini is'al. Nah, untuk yang sa'ala yas'alu is'al boleh takhfif, boleh diringankan hamzah tersebut. Dijelaskan di sini wayajuzu bitakhfifi, bolehnya dengan takhfif, dengan meringankan hamzah tersebut. Jadi hamzahnya diringankan, dilunakkan. Ya, yakni dijadikan apa? Alif. Jadi kalau hamzah kita dikatakan harfun syadid, huruf yang kuat, ketika diringankan, dilunakkan, maka dia akan menjadi alif. Ya, sehingga dari sa'ala yas'alu is'al ketika takhfif menjadi sa'ala yas'alu, kemudian amrnya menjadi sal. Ya, dibentuk dari mudhari'nya yas'alu, yas'alu dibentuk amr menghilangkan huruf mudhara'ah, kemudian akhirnya sukun. Ya, akan menjadi sal, kemudian bertemu dua huruf sukun, maka alif dan sukun dihilangkan sehingga amr yang menjadi salah. Ini untuk takhfif dari sa'ala yas'ali. Dan ini sifatnya sama'i yang bisa ditakhfif seperti ini, sama'i tidak bisa kias, tidak kiasi, tidak bisa dikiaskan pada yang lain. Jadi sesuai dengan apa yang didengar dari ucapan orang Arab. Ini dijumpai sa'ala yas'alu is'al, takhfif menjadi sa'ala yas'alu sal. Jadi digunakan dalam Al-Quran sal bani Israel di surah Ali Imran kalau tidak salah ya, atau Al-Baqarah yang bisa dicek ya, sal ini ya, ini bentuk amr takhfif dari sa'ala yas'alu. Di ayat yang lain nanti digunakan fil amr is'al ya, ini. Ini contoh-contoh mahmud yang ada pada fi'il-fi'il yang sahih. Jadi semua hurufnya sahih dan ada huruf hamzah pada fi'il-fi'il tersebut. Sehingga nanti dalam perubahannya, perubahan-perubahan fi'il tersebut sesuai dengan contoh-contoh yang sahih. Lebih lengkapnya bisa dilihat pada amsilah tasrifiyah ya, di awal kitab tersebut, mulai dari halaman kedua dan beberapa halaman sesudahnya, yakni terkait dengan bab-bab pada sulasi mujarrad ya, bab fa'ala yaf'ulu nathara yansuru, di bawahnya dicari jenis yang mahmul, contohnya amala yaf'ulu, guna nanti dilihat seterusnya perubahan-perubahan kesampingnya akan sama dengan nasara yang suruh ya, kecuali masdar. Kalau masdar kan sifatnya sama ya, adapun bentuk yang lain secara umum sama ya, kecuali tadi yang dibahas secara rinci tadi itu perkecualian, adapun yang lainnya itu secara umum sama. Kemudian pada bab yang kedua tadi boroba yasribu atau fa'ala yas'ilu, kalau yang mahmud pada halaman 4 dari amsilah tasrifiyah itu contohnya berbeda dari contoh yang ada pada tasrif azri. Kalau tadi contohnya azara ya'ziru hana'a yahni'u, pada amsilah itu contohnya ada ma ya'zimu, kemudian ada wa'ada ya'idu, kemudian yang mahmuslan ada fa'a ya'fi'u ya. Tinggal dilihat dan seterusnya ya, secara umum nanti sama dengan ubaraba yakribu dan seterusnya ya, ajiba yakribu nanti sama dengan yang karuma yakrumu ya, fa'ula yakuli, kemudian yang sa'ala yak'ali ya, sama dengan yang fa'ala yak'ali tadi, tinggal disesuaikan dengan contoh-contoh yang ada tersebut ya. Baik. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi pada fi'il-fi'il yang sahih, semua hurufnya sahih. Sekarang yang berikutnya contoh mahmud yang disertai dengan huruf ilah. Ya, mahmud, tapi juga ada huruf ilahnya pada fi'il tersebut. Wa aba ya'ubu, contohnya aba ya'ubu. Mubtadi'nya aba. Jadi di situ hamzah, kemudian diikuti dengan alif, ditulis dengan ma ya. Kalau diuraikan asalnya seperti ini, ada hamzah fathah kemudian diikuti alif ya, kemudian ditulis dengan ma ya, ada, kemudian mudhari'nya ya'ubu ya, ini ya'ubu, berarti di situ mahmud fa, karena hamzah ada pada fa kalimah, dan juga apa ini? Ajwal. Ya, ajwal. Kenapa? Karena ain kalimah berubah huruf illah. Berarti perpaduan antara mahmud fa dengan ajwal. Dan ajwalnya adalah ajwal yang wawu, atau yang wawu. Karena huruf ilah itu pada ain kalimah aslinya adalah wawu, tampak pada bentuk mudhari ini dia ibu ya wawu. Ya. Contoh yang lain saa yasu'u. Saa yasu'u ini hamzahnya pada lam kalimah ya mahmud lam kemudian ajwab wawi. Dari sisi ajwabnya sama, sama-sama ajwab wawi, hanya saja dari sisi hamzahnya yang berbeda. Kalau ada ya'ubu hamzah pada fa kalimah, kalau saa yasu'u ini hamzah pada lam kalimah. Ya. Jadi secara umum ini perpaduan antara mahmud dengan ajwab. Nah, nanti perubahannya bagaimana? Nah, di sini dijelaskan ka sona yasunu. Perubahannya seperti pada sona yasunu. Terkait dengan huruf ilah ya, pada ain kalimah, pada aba yaubu dan saa yasuu, huruf ilahnya perubahannya seperti yang terjadi pada sona yasunu. Ya, seperti yang terjadi pada sona yasunu. Adapun terkait dengan hamzah sesuai dengan letak hamzah tersebut fa kalimah apakah lam kalimah maka sesuai dengan apa yang sudah dibahas sebelumnya tadi ya. Kalau ada ya'ubu ya dia hamzahnya seperti amala ya'mulu ya. Karena ini satu bab dengan amala ya'mulu tadi terkait dengan hamzahnya akan seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya wajah yaji'u kakala yakilu. Kemudian jaa yaji'u ini ajwaf ya'i karena huruf ilah pada an kalimah aslinya adalah ya. Kemudian mahmud lam, yakni lam kalimah berupa huruf hamzah. Nah, perubahannya nanti ka kala yakilu seperti pada fi'il kala yakilu. Ya, kala yakilu. Ya. Pada ajwaf ya'i ini. Ya, nanti bisa dilihat kembali pada pembahasan ini ajwaf ya'i atau mu'tal ain. Ya, perubahannya seperti itu. Ya, hamzahnya ya, tetap atau seperti tadi boraba yatribu hana ayahmi'u seperti itu. Kemudian fahuwa sa'in wa sya'in bentuk isim fa'il ya, ketika dikatakan dengan fahuwa ini sekedar membantu menunjukkan apa? Ini adalah bentuk isim fa'ilnya. Jadi fahuwa bagaimana yang dicontohkan dalam amsilah ya, itu sekedar kata-kata untuk membantu. Kalau artinya maka dialah ya, ini sekedar membantu untuk menunjukkan bahwa kata yang sesudah fahuwa ini adalah bentuk isim fa'il. Nah isim fa'il dari sa'ayatu'u tadi menjadi sa'in. Kemudian dari ja'a yaju'u isim fa'ilnya menjadi ja'in. Ya. Jadi asalnya sa'iyun bukan asalnya sa'iyun dari sa'a yaju'u dibentuk isim fa'il menjadi sa'iyun. Ja'a yaji'u dibentuk isim fa'il asalnya menjadi ja'i'un ya bentuk asalnya ya sesuai dengan wazannya fa'ilun dari ta'a yasu'u menjadi ta'i'un dari ja'a yaji'u menjadi ja'i'un ya dua hamzah bertemu kedua-duanya berharokat maka hamzah yang kedua diubah menjadi huruf ilah yang sesuai dengan harakat sebelumnya. Harakat sebelumnya kasrah, Sa'un ja'un, maka hamzah yang akhir ini diubah menjadi ya, sehingga menjadi sa'un ja'un. Kemudian isim yang seperti ini huruf akhirnya adalah ya, ya yang asli, artinya penyusun huruf tersebut bukan ya tambahan, walaupun itu berubah dari hamzah, tapi dia huruf pokok yang asli, bukan huruf tambahan. Kemudian sebelumnya kasrah, maka dalam bentuk nasirah, ya itu kemudian dihilangkan dengan mengganti tanwin pada huruf sebelumnya. Sehingga dari ta'iyun menjadi ta'in, dari ja'iyun menjadi ja'in. Ya. Jadi urutannya seperti itu. Sa'ayasu'u isim fa'ilnya sa'i'un berubah menjadi sa'iyun, berubah menjadi sa'in. Ja'ayaji'u ja'i'un berubah menjadi ja'iyun, berubah menjadi ja'in. Seperti ini. Kemudian yang berikutnya, wa asa ya'tu, fi'il ini, asa ya'tu ka da'a yad'u, seperti pada fi'il da'a yad'u. Ya, perubahannya seperti itu, hamzah pada fa' kalimah, nanti sesuai dengan fa'nya, amala ya'mulu, seperti itu. Adapun huruf illah pada lam kalimah, menyesuaikan dengan pada fi'il da'a yad'u atau yang misalnya mu'tal lam atau fi'il nasib, nanti perubahannya seperti itu. Jadi terkait dengan hamzah, terkait dengan keadaan hamzahnya, perubahan-perubahan terkait dengan hamzah, terkait dengan fi'il mahmud tadi, adapun terkait dengan huruf ilah, perubahannya menyesuaikan dengan huruf ilah tersebut. Kemudian asa ya'ti karoma yarmi, pada fi'il asa ya'ti ini seperti pada fi'il roma yarmi, perubahannya seperti itu. Wal amr minhu, kemudian bentuk amr dari asa ya'ti adalah iti. Dari ya'ti di bentuk amr akan menjadi apa? Iti. Akan menjadi iti. Dari ya'ti huruf mudhara dihilangkan, kemudian huruf akhir karena itu huruf ilah, maka huruf ilah yang akhir dihilangkan, kemudian ditambahkan hamzah wasal tambahan pada bentuk amr, ya, dari ya'ti menjadi ikti. Kemudian hamzah yang kedua sukun diubah menjadi ya karena sebelumnya kasrah, sehingga menjadi ikti. Ya, ini amr dari asa ya'ti. Wa minhum man yaqulu fi, sebagian mereka dari bangsa Arab, dari orang Arab, ada yang mengatakan fi. Ya, mengatakan amr dari asal ya'ti adalah fi. Tasbihan bi khud, menyerupai dengan khud. Menyerupai di sini bagaimana dijelaskan di bawah. Wa innama shabbahu hu bi khud fil i'lal. Mereka hanyalah menyamakan dengan khud dalam hal i'lal, yakni dalam hal menghilangkan hamzahnya. Dari ya'ti tadi ketika dibentuk amr, ya, ini sesudah menghilangkan huruf mudhara'ah, kemudian tidak menghilangkan hamzahnya sekaligus, sehingga hasilnya menjadi fi. Jadi penyerupaannya di sini seperti pada khud tadi. Khud itu kan hamzahnya dihilangkan, dari akhadha ya'khudhu menjadi khud, hamzahnya dihilangkan. Nah di sini kini ini juga demikian, hamzahnya dihilangkan. La fi kaunihi ala harfin wahidin. Penjelasan yang catatan kaki tadi yang kedua. Jadi mereka menyerupakan ti dengan huruf itu dalam hal i'lal, yakni dalam hal menghilangkan hamzah, la fi kaunihi ala harfin wahidin, bukan dalam hal dia tersusun dalam satu huruf, dia tersusun dengan satu huruf. Jadi keserupaannya bukan karena satu huruf atau satu kata, satu huruf seperti ini bukan, tapi keserupaan dalam hal i'lal, dalam hal menghilangkan hamzah. Ya. Yeah. Ini sebagian mengatakan amrnya adalah iti, dan ini yang banyak digunakan, yang banyak dijumpai, tetapi ada pula yang menghilangkan hamzah sekaligus sehingga amrnya menjadi ti. Ini. Kemudian yang berikutnya, wa awa ya'i ka waqa yaqi. Kemudian pada fi'il wa'a ya'i, ini mahmud ain, ya, hamzah pada ain kalimah. Kemudian lafif, yakni mu'tal fa' dan mu'tal lam. Fa' kalimah wawu, huruf a'ilah. Kemudian lam kalimah, juga huruf a'ilah. Ya, wa'a ya'i. Ya, maka nanti sesuaikan masing-masingnya wawu yang ada di awal, ya, sesuaikan dengan faedah pada mu'tal fa', pada bentuk mudhari', wawunya hilang, ya'i. Sesuai kan dengan yang mu'tal fa' kemarin. Dan ini bab fa'ala yaf'ilu, wawunya hilang menjadi ya'i. Ya, kemudian nanti hamzahnya, ya, sesuai dengan hamzah mahmud pada pembahasan sebelumnya tadi. Kemudian huruf ilah yang akhir nanti juga akan sesuai dengan huruf ilah yang akhir pada babnya masing-masing. Nah, ini ka waqa yaqi, seperti pada fi'il waqa yaqi, ini juga sudah dibahas pada pembahasan lafif mafruq sebelumnya. Nah, jadi tinggal menyesuaikan masing-masingnya sesuaikan dengan tempatnya masing-masing. Wa'a ini artinya wa'ada, menjanjikan. Kemudian tadi apa? Azara ya'ziru, awana menolong, membantu. Hana'a yahmi'u, nyaman, tenang. Ajiba ya'jibu, beradab. Karuma yakrumu, mulia. Ta'ala yas'alu, bertanya atau meminta. Mana ayam na'u, mendekat, menghalangi. Aba ya'ubu, kembali. Sa'a yasu'u, jelek, buruk. Ja'a yasi'u, datang. Sona yasunu, apa, melindungi, ya, membentengi. Kala yasiru, menakar. Kemudian asa yaitu mendamaikan, asa yaitu datang, wa'a ya'i tadi wa'ada menjanjikan, wa'a ya'i melindungi. Kemudian yang berikutnya, wa awa ya'i ayyan, ya, bentuk fi'il yang lain yang pada yang mahmud ini, mahmud fa, kemudian disertai dengan huruf ilah sesudahnya atau disebut dengan lafif maf'ul, ya, ilah dari huruf ilahnya di sini pada ain kalimah dan pada lam kalimah, yakni lafif maf'ul. Awa ya'i ayyan, ayyan ini masdarnya, ya. Maka ini nanti bagaimana? Ka syawa yashi syayyan, perubahannya seperti pada fi'il syawa yashi syayyan. Jadi hamzah pada fa' kalimah, ya, sesuai dengan keadaannya nanti. Kemudian huruf-huruf ilah masing-masingnya sesuai dengan pada syawa yashi, pada lafif maf'ul, ya, ini pada aswaf maupun pada nafif, bagaimana sudah dibahas sebelumnya. Wal amru, kemudian bentuk amarnya dari ya'i menjadi iwi, jadi mengubah hamzah menjadi ya, karena sebelumnya kasrahnya iwi, asalnya ikwi, dari ya'wi dibentuk amr, hasil asalnya akan menjadi ikwi, kemudian hamzahnya diubah ya karena sebelumnya kasrah sehingga menjadi iwi ya. Kemudian contoh yang lain untuk mahmud yakni na'a yan'a ya. Ini pada bab fa'ala yaf'alu, bab yang ketiga dari sulasi mujarad. Di amtilah ada itu ya, na'a yan'a, ini ka ro'a yar'a, jadi perubahannya seperti pada fi'al ro'a yar'a ya. Atau di amtilah bisa dilihat pada bab yang ketiga dari sulasi mujarad halaman keempat itu ada baris kelima dari bab salis bab yang ketiga. Na'a yang a ini mahmud ain, kemudian naqis lam, naqis ya'i, naqis ya'i yaitu lam kalimah berubah huruf illah yang aslinya adalah ya. Na'a yang a na'yan. Awal ya'wi tadi artinya mengasihi atau bertempat tinggal, berlindung ya. Awal ya'wi. Kemudian na'a yang a itu artinya ba'uda, di bawah disebutkan na'a ba'uda, jauh. Wakada kiyatu ro'a yar'a, demikian pula kiyat pada fi'il ro'a yar'a, melihat. Ro'a yar'a yang artinya melihat ya. Ini dikiyatkan sama dengan na'a yan'a tadi. Ro'a yar'a seperti artinya dia mengikuti bab yang ketiga fa'ala yaf'alu dari sulasi mujarad. Jadi ro'a yar'a dikiyaskan pada na'a yang a tersebut, perubahan-perubahannya akan sama dengan itu ya, secara asal demikian. Lakin nal aroba, akan tetapi orang Arab qadid tama'at ala hadfil hamzari min mubari'ahi, mereka bersepakat untuk menghilangkan hamzah dari mubari'ahi ya, dari fi'il ro'a mubari'ahnya asalnya adalah yar'a seperti pada na'a yang a tadi, tetapi kemudian apa oleh orang Arab pada mudhari' yar'a ini hamzahnya dihilangkan pada mudhari' ini, pada mudhari' ini hamzahnya dihilangkan sehingga dari yar'a ketika hamzah dihilangkan maka harakat fathah pada hamzah tersebut bergeser ke sebelumnya. Nakal bergeser dari yar'a, fathahnya bergeser ke sebelumnya, kemudian hamzah dihilangkan sehingga mudhari'nya menjadi yaro. Dari yar'a menjadi yaro. Dan ini yang banyak digunakan seperti ini, mudhari'nya menjadi yaro, melihat. Faqalu, lalu mereka mengatakan, ini tasrifannya ya, tinggal nanti disesuaikan urutannya seperti asalnya atau seperti biasanya ya, huwa, huma, hum dan seterusnya, urutannya menjadi seperti ini. Yara, yarayani, yarawna, tara, tarayani, yarayna, kemudian anta, tara, tarayani, tarawna, kemudian untuk anti, taraina, kemudian tarayani, taraina, kemudian untuk mutakalim, ara, nara. Ini perubahannya dari fi'il ro'a tersebut. Jadi pada mubarak hamzah dihilangkan. Ya. Wa tafaqa fi khitabil mu'annafi lafdzul wahidi wa lafdzul wahidati wal jam'i, dan menjadi sama pada khitab mu'annaf, lafaz untuk wahid, untuk satu, dan untuk jamak. Untuk anti tadi faranya, anti faranya, kemudian untuk antuna juga faranya sama. Lafaz untuk khitab mu'annas, ya mukhatabah, ya, khitab mu'annas untuk yang wahid, yang wahidah, yang satu orang dan yang jamak sama. Anti faranya, antuna faranya. Lakinna wasnal wahidati tafaina wal jam'i tafalna. Akan tetapi wazannya itu berbeda. Wazan untuk yang wahidah tadi ini adalah tafalna. Ya, ini apa? Dengan menghilangkan an kalimat dan lam kalimat. Ya. Dengan menghilangkan an kalimat yaitu hamzahnya tadi ya, dan lam kalimah yaitu huruf ilah yang akhir. Okay. Itu wazan untuk yang anti tafalna. Adapun untuk yang antuna wazannya tadi tafalna. Ini dengan menghilangkan ain kalimah. Ini menghilangkan hamzah. Tadi ya hamzahnya ain kalimah ya yang dihilangkan. Jadi lafadznya sama tetapi wazannya berbeda. Anti toraina wazannya tafalna, menghilangkan hamzah yaitu ain kalimah dan menghilangkan huruf ilah yang akhir. Kemudian ya di situ adalah ya mukhatabah, memberi ya untuk mukhatabah. Ya. Kemudian untuk yang antunna, antunna saraina wazannya tafalna. Ini hanya menghilangkan hamzah saja. Adapun ya ini perubahan dari atau ya ini adalah huruf asli dari fi'il tersebut ya. Ini bersambung dengan nunis was maka kembali ke aslinya saurainya lam kalimah ya, ya itu adalah lam kalimah sehingga wajahnya tafalna. Kemudian wa iza amar samidhu dan jika engkau memerintahkan membentuk amar dari ro'a tersebut kulta al asli engkau katakan pada asalnya adalah ir'a ka kar'a seperti pada ir'a. Jadi asalnya untuk yang ro'a yang melihat ini bentuk amarnya adalah ir'a seperti pada ir'a menggembala tadi ya ro'a yar'a menggembala seperti ini asalnya dari ro'a yar'a sebelum dihilangkan hamzah ya di bentuk amar akan menjadi ir'a seperti pada ro'a yar'a ir'a yang dengan ain tadi wa'alal haddi. Kemudian ketika atau pada penghilangan hamzah bentuk amarnya menjadi apa? Dari yaro di bentuk amar menghilangkan huruf mudhara'ah kemudian huruf ilah yang akhir dihilangkan maka bentuk amarnya menjadi ro. Hanya satu huruf tetapi ini sudah merupakan satu kalimat ya, ro. Lihatlah sehingga apa? Tetap diucapkan sebagaimana lafadznya ro. Bukan kemudian diucapkan dengan nama hurufnya, bukan berbeda. So, ini bukan satu kata, tapi ini sudah satu kalimat sehingga diucapkan dengan lafadznya ra walaupun hanya tersusun dari satu huruf. Berbeda dengan misalkan huruf ba, huruf wawu itu kan satu kata, berbeda. Ya. Nah, wayalzamuhu alha'u fi waqti dan di lazimi disertai dengan huruf ha pada ketika wakaf. Ya, fi'il amr ra ini biasanya nanti akan disertai dengan ha ketika wakaf, ha sakat. Ya, fataqulu sehingga kau katakan menjadi ra. Ya, ketika sakat, ketika wakaf, ketika berhenti itu disertai dengan ha sakat. Tetapi kalau bersambung dengan kalimat yang lain maka tidak disertai ha. Ya, ini. Sehingga engkau katakan di sini ketika waqaf ia menjadi rah. Kemudian untuk musana menjadi roya, jamaknya menjadi raw, untuk yang anti menjadi roy, untuk yang antuma mu'annas menjadi roya, untuk yang jamak mu'annas menjadi roina. Ini bentuk fi'il amrnya. Rah, roya, raw, roy, roya, roina. Ini. Kemudian yang berikutnya, ini perubahannya ketika disertai dengan taukid, ya, mungkin tinggal diperhatikan saja ya, lafadznya, perubahannya seperti itu. Wabit taksiri dengan taksir menjadi royanna, royani, rawunna, rayinna, royani, royinani. Ini amr ya, fi'il amr disertai dengan taukid. Jadi untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ingat, fi'il amr itu hanya untuk mukhatab. Untuk anta, antuma, antum, anti, antuma, dan antuna saja. Sehingga di sini, fi'il amrnya menjadi seperti ini ketika disertai dengan taukid taqilah. Royanna, royani, rawunna, rayinna, royani, rayinani. Wabil khafifati, kemudian yang dengan nun taukid khafifah menjadi royan, rawun, dan royin. Jadi nun taukid dengan khafifah itu hanya untuk yang anta, antum, dan anti. Hanya untuk tiga saja, yang nun taukid yang khafifah, yang nunnya sukun. Hanya untuk yang anta, antum, dan anti. Kalau nun taukid yang taqilah, yang tasdi tadi untuk semua mukhatab, semua khitab. Anta antuma antum, anti antuma antumna. Kemudian fahuwa, ini adalah isim fa'ilnya. Isim fa'ilnya menjadi seperti ini. Ra'in, asalnya ra'iyun, kemudian ya-nya dihilangkan, diganti dengan tanwin menjadi ra'in. Untuk yang mutanna, ra'iyani. Untuk yang jamak menjadi ra'una. Ka ra'in ra'iyani ra'una, seperti pada ra'in ra'iyani ra'una yang dengan ain, perubahannya seperti itu. Ini isim fa'ilnya. Kemudian wadaka, nah ketika disebut zaka maka menunjukkan yang berikutnya adalah bentuk isim maf'ul. Wadaka mar'iyun, jadi mar'iyun ini adalah bentuk isim maf'ul dari ra'a yara. Isim maf'ulnya menjadi mar'iyun, ka mar'iyun, seperti pada mar'iyun, ya, atau seperti pada mar'iyun, catatan kaki di bawah itu ya, mar'iyun. Jadi asalnya sesuai wazannya maf'ulun, mar'uyun, ya, dari ro'a yara dibentuk menjadi maf'ulun, menjadi mar'uyun. Kemudian wawunya diubah menjadi ya, dan harakatnya juga berubah sehingga menjadi mar'iyun. Ini adalah isim maf'ul. Ya. Jadi kalau arti lafaz mar'iyun sesuatu yang dilihat. Kalau dari ra'in yang melihat. Isim fa'il, isim maf'ul, ya seperti itu. Jadi ini kekhususan pada fi'il ro'a yara ya, ini kekhususan pada fi'il ro'a yara seperti ini pada bentuk mujarabnya. Kemudian pada majidnya dari ro'a yara dijelaskan di sini wa bina'u af'ala minhu mukhalifun li akhawatihi aidan. Dan pada bentuk af'ala darinya dari ro'a yara ini juga menyelisih pada saudara-saudaranya. Berbeda dengan saudara-saudaranya, dengan fi'il-fi'il yang lain ketika dibentuk menjadi atau mengikuti wazan af'ala. Ya. Dari ro'a yara dibentuk af'ala, fatakulu menjadi apa? Ara yuri. Ya. Dari ro'a yara ketika dibentuk mengikuti wazan af'ala, sulati majid dengan menambahkan hamzah di awal, ini hasilnya menjadi ara, kemudian mudhari'nya yuri. Jadi menghilangkan hamzah yang pada ain kalimah, apanya ar'a, kemudian hamzah pada ain kalimah dihilangkan menjadi ara, ya, apanya ar'a, seperti wazannya ar'ala, kemudian hamzahnya dihilangkan menjadi ara, ya, mudhari'nya juga demikian, apanya yuri, kemudian hamzahnya dihilangkan menjadi yuri. Jadi berbeda dengan yang lainnya. Ini menghilangkan hamzah pada ain kalimah tersebut. Kemudian masdarnya ira'atan wa ira'an wa ira'yatan. Ini masdar. Ada tiga masdar pada wazan af'ala ini. Kemudian fahuwa, ini isim fa'ilnya menjadi seperti ini. Muring, ya. Mafhum ya, ketika ada isim fa'il atau isim secara umum akhirnya kasroh kan seperti ini dan bukan karena jar, menunjukkan apa? Asalnya ada ya yang dihilangkan, sehingga murin asalnya adalah muriyun ya. Tadi dari fi'il mudhari' yuri dibentuk isim fa'il menjadi muriyun, kemudian ya-nya dihilangkan menjadi murin ya. Kemudian untuk mutanna menjadi muriyani, untuk jamak menjadi muruna, untuk mu'annas mufrad menjadi muriyatun, mu'annas mutanna muriyatan, mu'annas jamak muriyatun. Ini isim fa'ilnya. Kemudian wadaka isim maf'ul, untuk yang mufrad mudzakkar menjadi muron, untuk yang mutananya murayani, untuk yang jamaknya murauna, kemudian untuk yang mufrad mu'annas ya, mu'annas mufrad menjadi muratun, untuk yang mu'annas mutanna atau tasmiyah menjadi muratani, untuk mu'annas jamak menjadi murayatun ya. Karena ini sifatnya khusus hanya untuk fi'il ini ya, tinggal dihafalkan saja karena tidak dikiaskan pada yang lain, sehingga untuk sementara cukup dengan menghafal. Kalaupun mau meneliti perubahan-perubahannya, mungkin bisa dikira-kira yang mana yang berubah, mana yang dihilangkan, mana yang berubah, mungkin bisa diteliti sendiri, dicoba ya, sesuai dengan faedah-faedah yang sebelumnya, tinggal menerapkan di sini ya. Dan tadi karena ini hanya berlaku pada fi'il ini ya, mungkin cukup dengan menghafalkan lafal-lafal ini saja karena tidak dikiaskan pada yang lain. Wa taqulu fil amri minhu, kemudian kau katakan pada amr darinya, dari ara yuri, untuk amrnya menjadi ari ya. Ari ini bentuk amrnya ya. Untuk yang mufrad mutakar, kemudian yang tasnya menjadi aria, untuk yang jamak menjadi aru. Untuk yang mu'annas, mufradnya ari dengan menambahkan ya mukhatabah, kemudian mu'annas yang tasmiyah menjadi aria, kemudian yang mu'annas jamak menjadi arina ya, ari ya, perlihatkan ya. Ini wabit ta'kid dengan taukid, bersama dengan mentaukid yang takilah yang tasdid menjadi ariyanna, ariyani, arunna, arinna, ariyani, arinani. Ini fi'il amrnya ya, bersama dengan mentaukid menjadi seperti ini. Wabit nahi dengan nahi, dengan didahului oleh la nahiyah, fi'il mudhari' yang didahului oleh la nahiyah menjadi seperti ini. La turi, la turiya, la turu, la turi, la turiya, la turina. Nahi ini juga di sini ditujukan untuk yang khitab ya. Anta la turi, antuma la turiya, antum la turu, anti la turi, antuma la turiya, antumna la turina. Wabi ta'kid dengan taukid, dengan mentaukid takilah menjadi la turiyanna, la turiyani, la turunna, la turinna, la turiyani, la turinani. Ini bentuk-bentuknya dari fi'il ra'a yara, kemudian majudnya ara yuri, seperti ini perubahan-perubahannya ya. Kemudian satu lagi di halaman berikutnya, wa taqulu fi ista'la min mahmudil fa'i isala taqtara wa isala ta'iqtawa. Dan pada bab ista'la engkau katakan pada mahmud fa'i ini menjadi isala seperti ikhtara, jadi perubahannya seperti pada ikhtara ya, dari jadi dari ala, jadi fi'ilnya mujarabnya adalah ala, dari ala diubah mengikuti wazan ista'ala menjadi ita'ala ya, hamzahnya berubah menjadi ya ita'ala Nanti perubahannya seperti pada ikhtara. Jadi itala perubahannya seperti pada ikhtara. Nanti bisa dilihat pada ikhtara yang sudah dibahas sebelumnya terdahulu. Seperti itu. Ya, tinggal sesuaikan seperti itu. Kemudian itala. Itala. Ini mujarabnya apa? Ala. Ya. Mujarabnya adalah ala, dibentuk ista'ala menjadi itala. Ya. Ini nanti perubahannya seperti pada iqtawa. Jadi itala seperti pada iqtawa, ini juga sudah dibahas sebelumnya, tinggal disesuaikan. Ya, ini. Kalau artinya itala aslaha memperbaiki, kemudian yang itala kasara ya memendekkan atau meringkas. Baik. Jadi apa yang sudah dipelajari sebelumnya terkait dengan i'lal, ibdal ya, pada huruf-huruf illah, pada huruf hamzah. Kemudian dari contoh-contoh yang ada, dari perubahan yang mujarrad untuk yang mazid, ya, yang muqtal juga untuk bisa diterapkan pada pembahasan yang tadi. Ada yang ditanyakan, disampaikan di sini? Jadi yang akhir-akhir ini tadi yang roa ya roa ya sekedar dihafalkan, insya Allah mencukupi. Atau nanti juga dengan pembahasan amsalah yang berikutnya, insya Allah nanti bisa dilihat contoh-contoh yang lebih lengkap insya Allah. Kalau tidak ada untuk sementara ini dulu pembahasan Mahmud selesai dengan ini, alhamdulillah. Yang berikutnya pasal yang baru, insya Allah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Allah mengingatkan kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdih. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.